kita bertaubat. Bahkan filhadi ala taubati wal farafidia. Utawi ibab nerangno filhadi. Yang dalam gegerai atau mendorong. Mendorong atau gegerai ala taubati yang atasi taubat. Wal farafilan seneng. Seneng biha kelawan taubat. Wal farafilan seneng biha kelawan taubat. Haddatsani Suwaid bin Sa'id, haddatsana Hafs bin Maisarah, haddatsani Zaid bin Aslam, an Abi Shalih, an Abi Hurairah. Ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla. Qala dawuh sapa Allahu azza wa jalla. Niki hadis qudsi. Ana inta dzanni 'abdi, ana uta ingsun ku inta dzanni 'abdi. Iku menurut keyakinane kawula ingsun. Menurut keyakinane kawula ingsun di kelawan ingsun. Wa nau ta ingsun ma'ahu sertane abdi. Hai suyat kuruni sekirane iling sopo abdi ini ing ingsun. Wallahi demi Allah. Ini ngendikane Kanjeng Nabi. Wallahi demi Allah. Lawahu yaktene uta Allah Ta'ala itu afrofi luwih seneng. Lawahu yaktene uta Allah Ta'ala itu afrofi luwih seneng. Seneng banget ditaubati abdi ini. Kelawan galine uta taubate kaulane Allah. Min akadikum dibanding salah biji sirafatir. Ya jidu kang metu'i sopo akad. Metu'i dola tahu eng barang lian, barang ilangi akad. Dola tahu eng barang ilangi akad. Ola ilang bilfalati ono eng ororo to eng pagang masir. To eng pokoknya eng hutan atau eng buatan daerah sih buatan berpenghuni gila sih palat. Waman tisapani wong takor robaik takor rob sopoman. Nglakoni pendekatan sopeman ilayah maring ingsun sibron kelawan tak jengkal takar rebu mongko parek sopa ingsun ilayah maring man diroan kelan tak diro waman disabani wong takar roba ilayah diroan jadi pokoknya ini diro dulu takar rebu ilayah ibaan dulu parek waidha akbalam gitu lah terang waidha akbalam nalikani madib sopa wong ilayah maring ingsun yamsi khalilu maku. Nak uang madep aku melaku, madep melaku santai menuju aku. Akbal tu mau madep ingsun ngendikane Allah. Ilahi maring abdi lesku melaku lesku menuju uharwilu khale lumayu ingsun. Uharwilu khale lumayu sebuah ingsun. Haddatsani Abdul bin Maslamah bin Qanab al-Qanab li haddatsani al-Mughirah ya'ani bin Abdul Rahman. An-Nabi Zinat anil Arad an-Nabi Rahul kuala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Lawah asaddu farohan kitau badi ahadikum. Yaptina uta awal asad juga banget apane farokan bungai kita ubati ahadikum kelawan tobati salah di sirokabir. Min ahadikum dibanding salah di sini sirokabir di dolat ihiklan onto sing ilang gitu. Atau sarana prasarana ilangil ahad idha wajah jahana ligana betul isa ubah ahad ba'in dolat. Wa hadasana Muhammad bin Rafi hadasana Abdul Razak hadasana Ammar an Hammam bin Nabi Nabi Ra'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam gimana. Ada sana Utsman bin Abi Syekh, Ishaq bin Ibrahim wal Utsman. Kalau Ishaq asbarona, kalau Utsman ada sana Jarir. Anil Ahmad dan Umar bin Umar. Anil Harith bin Suhaib. Kalau dahul tu ala bila A'udhu. Nili engkau di Abdullah bahwa di Abdullah maridun loro. Ada sana di hadisan. Maka nyeritanya hadis sopo Abdullah ni engkau di hadisan kelan hadis loro. Hadisan an nafsi wa hadisan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pun. Lawwahu yaktinu ta'wahu asyad gudul wajbanat. Apanya farohan senengnya? Ditau berarti abdihi klan tobatnya kaulani Allah al-mu'mini kang mu'min. Min rajulin dibanding mengelanang si ardin yang dalam bumi. Dawi yatin kang banget tandusi. Banget tandusi, banget aduwe dan penduduk. Muhlikatin yang kang membunuh, yang kang rusak. Rauhna tanaman, rauhna minuman, rauhna sungai. Pokoknya bayangnya sahara, padang pasir sahara. Rauhna minuman, rauhna buah-buahan, macam-macam. Sing ilang kendaraan deh, sama ahli sertane wong rosilah tuhu teh kendaraan deh wong. Sing aliha kang ingatasi rosilah. Tororian gak untuk tak bekali. So amuhu teh panganan deh wong, bahasa rosilah minuman deh wong. Panama mengkoturu sopo wong, keturun. Pasca kau jom mengkotangi sopo wong. Toh waktu berapa kali teman-teman ilang ngopo rosilah. Satu lah bah, mengkong gula i sopo wong gak ingat kok, toh gak ingat rosilah. Hatta adrokahul atas. Si gua metu ihu ing wong ngopo al atas sopo ngelak. Suma kola maka nuli ngucap sopo wong. Ketika gula iun tahane ra ketemu nganti ngelak. Arjiu gali ingsun ila makani maning tempat ingsun ala diyo makan. Untuk kang ono sopo ingsun piing dalam makan. Fa'anamu maka turu sopo ingsun kata amuta jika mati sopo ingsun. Kala doa maka nyalahna sopo wong rok tau ing sirai wong ala sa'id di ngatasi. Nopo, ini gila, ini sa'id tau lah, jarang berikin nopo. Lengan. turu tanpa bantal, bantalan lengan. Eng atasnya lengan ni uang liamu pasu bermati sobong. Siap siap mati umput itu asa. Pantai poso muka tangi sobong. Nah, ketika siap siap mati dia tangi. Wah indahu mendadak orang yang sedingi uang rotilatu teh kendaraan uang. Walihal ini eng atasnya rotilat jauh jauh teh perbedalan uang. Waktu amu bulan panganan uang. Waktu sarap bulan membeli uang. Lalu ketika negatif nanti. Sing duwe Islam nek mesti kanjeng Nabi pawuh monggo dawa atap duwe banget apane parokan napa gunae ditau batil abdul mukmin kan tobat e kawula sing mukmin min hadza dibanding iki lah wong sing wis meh mati siap-siap mati sebule perbekalane ketemu iku Allah luwih seneng meneh nek ana kawulane napa tobat piro kale piro silati ilang kendaraane wong wae dadi lan sangmono. Kami hadis ini pun kalau niati mulai Ramadan berarti kalau tahu langsung berjibat. Kalau terang no, kalau tunggal terang no masalah sanad ya. Nomor dua masalah ideologi, masalah firqa terus yang ketiga enggak lebih terang no tobat. Ya tobat meh mati barang. Ngaten ya. Jadi semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu era 610 Masehi. Jadi sekitar 600 tahun yang lalu. Kan kita berongeu, sebelah. Nah, ini nak mati ini. Miladiyah apa? Hijriyah itu kan ini sewu. Patan atas, tolong berhaloro. Ini sekitar. Ini kurang ada tenan. Kulau ini berkali-kali ngajar di sini itu Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim itu hidup di era sekitar abad 2. 202 Hijriyah. Berarti sekitar tahun. Kalian Imam Syafi'i itu sekitar kakek 16 tahun. Terus rata-rata Imam Bukhari, Imam Muslim itu lebih tua Imam Syafi'i itu 16 tahun. Jadi Imam Syafi'i ini lahirnya tahun 1 kabudutnya 200 sekawan. Itu sami-sami menangi Imam Waqi'. Waqi' bin Jarrah. Itu guru besar Imam Syafi'i. Dia guru besar Imam Bukhari, Imam Syafi'i Muslim. Buat ini nanti kaitannya nanti dengan ideologi kezaman. Itu kenapa Imam Bukhari kemudian dinobatkan oleh ulama seluruh dunia, termasuk yang teng Uzbek, teng Afrika, termasuk Indonesia, Asia. Asokul kutub ba'da kitabillah. Ini itu Bukhari dalam apa Muslim. Itu karena di masa patrong, antara periode sahabat. Ini itu periode Ali. Ali ini itu periodenya sudah kacau, karena Ali perang kalian pinter mu'ah. Pembela-pembela Ali itu berlebihan meriwayatkan hadis. Meriwayatkan hadis yang mendewa-dewakan Ali Rasul. Maksudnya sampai nopo berlebihan. Sehingga Muawiyah itu serah Nabi ini belas. Kamarnya mesti salah. Mesti nopo? Kelompoknya Muawiyah juga mendewa-dewakan hadis. Di mana seakan-akan Muawiyah lah yang paling sah bertakhta. Sehingga terus hadis itu campur aduk. Sebagian ya bener ana panate, sebagian ya diskriminasi, sebagian ya pecundang artinya mau ngejak tapi cara tak mikir nggih dalil. Sebagian itu salah wajah tasbih. Salah wajah napa? Mane kula mun kandha bojo kula tak omong. Oh jene bojo kok tak omong yo kudu siap-siap aku orang arah dadi gede-gede yo. Soale mulya ngene kenemenan, muga-muga santriku ya rada bubar sithik-sithik gedhe-gedhe. Kula niku karena akan bahaya bagi agama kalau orang itu menjadi absolut. Mana kalau Mustafa tidak kalau mau itu khusus untuk aku susah loh, misalnya itu sudah tidak. Cuma kan satu sudah anak sisape, satu sudah anak sisape, satu sudah berlebihan absolut itu yo oleh orang benar. Tapi yang apa dia? Sini kerja orang benar benar, sini kerja anak bujum loh. Kamu mikir aku barang loh, aku jelas ahli suwarto dengan bermukmin ahli nabot. Yo bayi barang ada suara tu. Sebab buat kita kalau borang urusannya pangeran ada lagi si alin apa? Suara tempat ngaji, enggak bareng ngaji umat mana alin rokok? Enggak alin suara kemana kan jurang masalah. Mohon kalau ceritanya ini. Lah Rasulullah piambak zaman Sugeng ini kemudian tu ulama-ulama itu ada yang mimpi, ulama-ulama wali itu ada yang mimpi. Rasulullah itu tindakan setiap jengkal saking tipak jelamaan Rasulullah ini itu diinjek Imam Bukhari. Jadi misalnya Imam Rasulullah itu melangkah itu kan mesti wonten dekat. Jadi anggap mawon kan, wonten dekat. Dekat jelamaan Rasulullah itu mesti diinjek sinten di Bukhari sampai beberapa kali. Jadi selain beliau sudah lama kali itu wali-wali saat itu mimpinya begitu semua. Terus ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa Imam Bukhari itu ngikuti Anda dan langkahnya Imam Bukhari itu tepat tipail napa? Terus ini sikil besar mesti napa? Sifat malah ra iso ngifat wong tuwa. Wong pati kok. Sukune jenengan. Nak iso pinter. Cuma kiai ben iso ra pantes. Nak kula sik iso ngene. Cuma ya tak halu terang ini kagakannya dan minta kemungkinan. Kau misal ini warisannya Nabi, jadi akhlak ini warisannya Nabi, misal ini warisannya Nabi. Cuma kiai marisi misal itu rawani. Sajanya Nabi nak mangkel beruang, dia temen, wailak wailak. Wailak itu di lokus kira wailak apa? Kok diterang orang paham-paham Nabi ini ngamuk. Misalnya Nabi kok mulang rukin, dia ngamuk tenang. Terang orang paham-paham Nabi itu kok, sajilat ke umbuk, cek sial ya buang anakku. Terang orang paham-paham. Dalam Quran misalnya Nabi di riwayat Nabi Ibrahim nak pidato ora paham apa. Ufil lakum wa lima ta'buduna apa? Ufil lakum artinya jancuk. Jadi ning Quran ana cerita pitoane Nabi dinten. Ini kok tengah ayat ufil lakum wa lima ta'buduna. Ana kula niku iso wae ana sanate. Sampe ra usah sampe ra di sana. Jangan bilang hari ini nabi terhadap dirapati itu. Maksudnya ini penting kalau terang. Nanti bensaman roh, kualitas hadis. Terus Imam Bukhari itu tidak sekedar mengikuti Rasulullah, tapi beliau membawa khirbah. Khirbah itu cara merikin badik, besok kecil nggak bisa yang ngajak. Ini itu khirbah. Khirbah. Udah si U'an Rasulullah. Beliau begitu itu menangkis setiap justifikasi atau apa saja yang atasnamakan Rasulullah. Terus ditanya Rasulullah, makna itu apa ya Rasulullah? Ini Imam Bukhari, orang yang meriwayatkan hadis saya secara benar, secara sahih. Dan dia yang akan melawan siapa saja yang atasnamakan apa? Saya. Yang atasnamakan apa? Saya, ya lewat riwayat hadis. Semenjak itu lahirlah firqah-firqah besar, tradisi-tradisi. Sidik-sidik yang atasnamakan Rasulullah. Orang yang atasnamakan Rasulullah, jimbatnya itu. Mungkin yang harus dibuatin yang atas nama apa? Sunnah. Daripada ngalim kayak kangelan, Mustafa milih dibuatin. Padahal pertama Nabi untuk ayat, ikhra bismi rabbika itu urusan ilmu, tapi urusan jenggot. Pertama sifatnya Allah, alam al-insan malam. Jadi Mustafa itu marisi jenggot, kalau marisi ilmu. Ya, ada kelompok yang ekstrim. Misalnya kasus Hizbut Tahrir kula di konco kata Hizbut Tahrir itu nyeneng nonton nang nak tenang lho nak cerita niku tenang saking fanatiknya istri-istri Hizbut Tahrir terhadap sunnah Rasul nak sing lanang wae iki dadi ya selamat mas sudah apa melakukan sunnah Rasul itu tenang ya tenang asal tenang lho jadi nak sing lanang wae iku teko disambut selamat mas telah melakukan sunnah Rasul. Mulai itu tenang. Tenang tuh orang. Lu iya pak, ini akibat. Tenang itu orang. Di cerita aku, orang bujomu. Orang bujomu tak ngandel lah. Itu ya sunan apa? Kemudian terus macam-macam. Nah ini kemudian yang mulai salah tafsir itu adalah Kanjeng Nabi itu suatu saat ada perang. Ini yang hadis sahih tapi kemudian salahnya ada di riwayat. Tapi di wajah apa? Tasbih. Sang kesimpulan. Ali niku bin Abdul bin Abi Thalib, nggih. Ali bin Abi Thalib, Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah nggih bin Abdul Muthalib. Dene Kanjeng Nabi bin Ali ku mitana. Karena ada satu kondisi perang di mana di Madinah itu perempuan-perempuan itu istrinya Nabi. Maka secara hukum Islam yang harus nunggui itu keluarga. Nggih napa? Dan itu Nabi menunjuk sinten Ali. Jadi pernah ada satu kejadian perang, Ali itu ramelok. Ali ramelok karena Ali biasanya perang ya melok. Biasa jadi panglima perang, so hobinya wis perang. Mancan mati syahid itu bijak bosan. Mati syahid perang, kok ada depan perang. Ini itu, Ali itu berkali-kali gak pati setuju, gak seneng. Terus uang gak buat tinggal ramelok perang, orang kayak uang lanang. Soalnya ragilem. Padahal itu istri saya ya Ali yang nunggu harus keluar keluarga. Soalnya Nabi ngendikan macam-macam. Susah Nabi ngendikan gini. Sali ki rasa melok perang, anggap bae antam ini biman silati Harun min Musa. Anggap bae kowe koyo zaman Harun mek sinten? Musa. Jadi ku ketika Nabi Musa nampa Taurat teng Turi Sina, Nabi Harun gak melok. Mergo jaga tau. La wajah tasbih ahli sunnah. Iku pancen wajah tasbih rojok ngene ahli-ahli sebagai koyo satpam, koyo polisi yo kebojone. Nah. Wajah tasbih cara si Harun niku yo nabi. Nak ngono ahli mbek Muhammad podo-podo. Tadi wajah tasbih ora kok jogo bojo, tapi podo-podo napa? Nabi. Lah lahirlah kelompok si A sing nganggep ahli untuk wah. Paham iku asal usul. Mulane ada wong si A ku yakin. Mak kastane ahli ini kan Nabi Muhammad mergo podo karo Nabi Musa mbek Nabi Dinten. Ya Nabi ketika ini yo nyakang mung ngene ana mini dimensi dadi Harun min Musa. Kali ke ora usah melok perang anggo pepe koyo Harun mbek Dinten. Musa aku itu Musa. Kowe iku napa? Warga. Mumpun ada kejadian. Ahli sunnah tetap menganggap urusan menjaga istri. Paham ya? Ya sederhana, wajah tasbih ahli sunnah itu apa? Sederhana. Ada tukang jogo nak bertaruh tapam sampai polisi. Iya, wajah tasbih berlebihan. Ini pun nak ngono ahli bodoh-bodoh apa? Sampai saat ini. Kenapa saya masih sering baca kitab Fushohi Muslim? Biar sampean tahu. Kitab yang menurut tradisi ulama itu otentik. Kenapa otentik? Kenapa ini kitab tobat tabat? Ini saya keluar apin rano tobat sampai nangis di akhirat tu kok uti pun rokok orang itu tobat deh nabi urusan ini sampaian pun bersuar pun rokok orang urusan tu. Nah kalau lebih biasa mawon. Artinya kalau menghadapi akhirat itu luwe pede sudah siap sekali ya. Nah, tapi kalau orang orang bayang tobat rambang rokok sampaian urang. Apa-apaan. Ngerti nggak maksud lo? Hadis ini kan jelas-jelas Allah itu sangat senang kalau hambanya tobat. Bahkan lebih senang dari kaji Nabi bandingannya ada wong ning padang pasir yang jauh dari penduduk, jauh dari apa saja, di sini itu sanggup untuk tak perbekalan. Di situ nggak ada sungai, nggak ada mata air. Padahal untane ini untuk andalan tenang. Di situ ada makanan dia, ada apa, minuman. Barang digolei hilang. Golei hilang, semua tidur di hilang, balik nek turu siap-siap pasti. Daripada turu agak melaku-melaku kan gak terhormat, mendingan turu gak nopo, mati gak nopo, turu. Jadi dia turun ala ta'idih, turun siap-siap mati. Karena siap-siap mati, tangi turu, entahnya balik, tanpa boleh, senangnya pol. Kurang itu mati, entahnya nopo. Lah itu Allah luwe seneng, nak roh kaulannya tobat. Jadi wong sing tau mesum tobat, tau maling tobat, tau rap bener tobat, luwe seneng. Ini saya akan menerangkan masalah ideologinya. Berarti kalau hadis ini sahih dan ahli sunnah semua yakin ini sahih, ulama seluruh dunia anggap hadis ini apa? Sahih. Berarti keliru paham Islam ekstremis khawarij yang mengatakan seorang mukmin yang dosa besar otomatis kafir dan tidak ada peluang tobat. Jadi saya akan menjelaskan cara ideologinya, bukan apa nangis-nangisan tuhan ku senang di surga ku jahat orang. Wes nak ngelani wong loro. Orang itu kan. Nerlantar wong dosa gedhe. Ora iso. Wah, tetep wae kula ngajak-ajak Mustofa bareng moga-moga wis dosa gedhe berdua. Wah, nyapa-nyapa ati wis semua. Ini boten dulu pulang-pulang lah. Nanti mungkin yang sesi ketiga, kalau mungkin nerangaken di masalah tobat nangis. Tapi ini kula nerang masalah ideologi. Ini penting sekali karena sekarang tuh banyak kelompok ekstremis. Mulai zaman Ali itu tragedi Islam itu oleh orang-orang Islam soleh yang berlebihan. Mulane guru kula namine Kiai Memen Zubair, bapak kula namine Kiai Nur Salam, kula ambek santri khusus ora seneng. Wong anggo santri khusus nemen ora seneng. Mas kadang diajari ngene. So berkali-kali diajari warung suwarek, nek dhewe kurang utang. Keluarga ya jagal, ajaran pun ya jagal. Bapak kula niku riyen ngandani kula ngono. Mentang kowe mondok winter. Yo kok anak mangan tak kandak-kandakmu yo sing akeh. Nak dia kurang ya utang, nak sahure aku agar bapak mencurim, aku sih nyauri tak minta. Susuk teman-teman, mari bintu. Bapak itu hanya ringan muni mari bintu, tapi guru saya lebih orang sedang mari bintu, tak mari kuarit. Ini kalau terang, kaum kuarit itu kaum yang perfeksionis, jadi sesuatu segalanya harus sempurna. Wong Islam ora oleh tahu dosa, ora oleh tahu mesum, ora tahu. Si wong Islam sing tahu zina kabeh. Wong Islam sing tahu mateni wong kafir, mana kau gondol bucu ni wong kafir, yang cemenan yang kubuk kafir, yang hotel yang apa kafir, nerantara bucu kafir, wong itu aku tahu apa kan kafir. Dalile wong kuarit mereka layak nizani kinas ni wahwa mukmin, walayak trikusari kinas trik wahwa wong zino pas zino orang arah mukmin, wong nyolong pas nyolong orang arah Bongkol sapape dusong dadekno dia keluar dari Islam. Ini rungokno teman. Saya tidak akan merangkan tobat yang wau swarga neraka mboten. Ini tidak dalam konteks itu. Gumpung ya. Apa yang terjadi akhirnya? Ketika mateni wong mukmin dianggap kafir, kejadiannya Ali bin Abi Thalib akan perang, otomatis perang itu saling membunuh. Wong kejadiannya Ali bin Abi Thalib akhirnya wong kuarisnya gini, Ali itu ya kafir, bergowes mateni kelompok Muawiyah, Muawiyah ya kafir. Panglimanya ya kafir bisa, rupanya Amr bin Auf panglimanya gini. Akhirnya apa? Sidang kaum soleh, wong kuaris soleh-soleh. Itu Nabi nak nyifati, wongnya ya jenggotan, khusuk soleh. Bedino poso nak bengi tahajud. Nak rina ku poso, nak bengi tahajud. Wes aja jalan, so kalau kan khusus seminggu, rina poso, bengi tahajud, ratau jagungan. Rawang jagungan, tentunya bisa cinta nunggu apa? Jagungan. Orang itu soleh seminggu saja, itu akan janggal dengan segala ketidakbenaran. Apa mana maksiat? Wes aja saya ini latihan ya. Kue latihan nabung, satu hari 10.000. Asing kere orang ewe, misalnya rugi nabung. Bedino nabung, kok terus sesuai orang lo mau jangkal. Gue harus dikakak na uang, mereka ini nabung. Podoknya nak poso, poso romantin, gue soalnya pendak romantin poso. Itu orang merah poso, jagali rakaru. Dunia pisan, raglum nebo. Kok misalnya pasang, gue tambahin, poso untuk beres Quran. Poso turah-turuh, misalnya pulang pisan, poso juga turah. Semakin tambah kesalahan seseorang, semakin janggal terhadap ketidakbenar. Paham? Podho wong sing ahli gizi. Mangan seteri, terukur. Nak darah tinggi mangane tak mene, nak ngene tak. Roh mangan apa kok rugen janggal. Kok ndak hati-hati, apa ndak takut efek samping. Padahal wong sing kelase kelaparan kok rugen, efek sampingnya nak mangan malah mati. Atau mangan keliru lah, penting urip. Tapi orang yang pakar gizi itu masalah tenan, punya cawe-cawe cuma yang kayak pediat. Wah, mangane diwatur sedemikian. Nah ini bujuk kan apa media tak oleh. Ya malah seneng kalau aku ngirit tau. Kalau dia tangsel gue serah terima oleh malah apa itu nopo ngirit. Tapi ya dia itu nak ada perawatan kecantikan salon lah oleh mergoyo itu bisa duwe aku nak. Dia tak agak buta apa. Nah aku rusak rayu be, rapat apa. Aku wong alim ngerti naul alim wong. Kabeh wong alim di hobi sinau. Namun tak cerita ni, mesti bawa bubuan. Mesti angin bubuan. Sampai diceluk si bawa. Mereka rai ini kaya apel. Lu kaya halus si bawa bujur ni. Umumnya uang rai halus bujur ni. Tapi buat taruh kita rai. Umumnya uang kini halus apa? Lagi mesti bawa, wahyu mesti bawa. Sangkeng rusi era ini. Uang tak banyak si bawa. Si bawa artinya apel. Sangkeng rusi era ini mesti bawa. Si bawa apa? Selapa. Sauri bubuan sinau. Sambil di pasar, ya tuku kitab. Tuku kitab, tuku kertas. Itu bujurnya mantap. Kitab itu diobong. Mereka yang tertekan, aku tidak tahu boleh ide. Boleh kitab itu. Dek kitabku ini, yang ngarep, buat tau tau ini. Ada kok kamar, bisa di sini, disar. Itu makal, tertekan, boleh apa. Kitab. Kitab kurang lengkap, kalau tak tuku nah di pasar. Itu bujurnya mantap, kitab itu diobong. Kitab itu diobong, memang sudah itu dipegat. Mulanya memang dibawain itu, kitab yang dibatas istrinya itu jauh lebih banyak ketimbang yang beredar neng masyarakat. Jadi Imam Syibawi presiden ulama Nahdlatul Ulama, Imam Syibawi. Imam Nawawi juga. Imam Nawawi sing terkenal, sing aran Majmu' Muhajjab, sing panutane ulama Syafi'iyah, jadi Imam Syibawi. Nawawi mulane nganti jeneng Nawawi pirang-pirang iku alus pinten Imam Syibawi. Long ge. Keluarga besar istri kula teng Sidogiri jenenge Nawawi kok. Jeneng Nawawi wis macem-macem, terus saking kepengine kaya Imam Syibawi. Nah, sing tepak ya mirip sing ra tepak macem-macem. Mulai bakul bakso, sana ngapir. Yang tepak ya. Jadi kiai ini pondok, ini rata tepak ya. Ini aku di ngarang bab nikah ya jujur. Nikah itu sunat, orang anti wajib. Tapi bagi orang yang lebih jino wajib, nikah. Tapi bagi orang yang sibuk ibadah, mekloh nikah. Lego orang sembrono tengen tenan. Imam Nawawi ngarang ngoten niku umur 20 tahun, 30 tahun dhek nek ditakoki. Lima dalam tangkir ya Syekh. Jenengan kok boten nikah. Astagfirullah bin ibadah. Aku itu sibuk ibadah, sibuk nulis. Umur 40 tahun rong rabi. Nanti umur 44 tahun beliau wafat di dereng nopo? Sampai ulama itu bingung berkendene tetap jujur. Nikah itu sunah bagi wong sing kepengin nikah. Bagi sing wedi dino. Oke. Lah nek itu saja. Bagi wong sing sibuk ibadah, mekro. Jadi mana ya tenangnya? Mana hikmahnya dari ulama? Mana bujuk ulama? Bujuk ulama begitu. Artinya kalau ulama itu kan kelihatan senang sinau, senang ilmu. Ini bujuk itu mikir mikir. Tapi nak sampean tensi sahabatnya tinggi, jiper bujuk kan itu awas lah pakai. Ada kalau di kelompok, mondok ini ngarap, wah urusan tensinya tinggi, dia yang kesini bisa sih, wah anak pulau raikok. Kalau bila ngalah pun kebetulan yang ini bisa sih, awas. Itu alamak, dia yang kesini. Nah ini, orang rau lama itu lara-lara nih, Pak. Pak Mustafa, kita semua harap itu di rumah kita sini. Bujur ya, sama ini bisa. Rasa ada iya, seneng, jadi gue ngamen sih, malah lali, Pak. Nah, gue orang, gue harus cetak peti. Paham ya? Mohon kalau balik ini, Imam Nawawi ini pula yang kemudian beliau mati-matian bela akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Bahwa seorang mukmin itu tidak menjadi kafir karena melakukan dosa. Bahwa dia wajib tobat itu ya. Dia wajib tobat itu ya. Tapi tidak sampai berstatus kafir. Akhirnya tadi kalau terus normalis di Tawar. Orang-orang soleh yang perilakunya soleh. Bedino poso, bedino tahajud. Dia itu janggal sampai ahli. Iya. Gendone ngono kok mimpin wong mukmin. Gendone ngono kok dicuruh amiril mu. Akhirnya apa yang menjadi tragedi sejarah? Kelompok ekstremis Tawarit ini memutuskan gawe satu sorotan ini delegasi, satu misi rahasia. Sitok kan mateni Ali, sitok kan mateni Muawiyah, sitok kan mateni Amr ibn Nangis. Jadi pernah ada dalam sejarah Islam, sisi tragedi dimulai wong-wong sengso. Itu kenapa guru saya, bapak saya itu sering wasiat. Ojo khusus teman-teman, mari jadi kuat. Karena memang ngoten itu, uang nak di tingkat intensitas soleh yang berlebihan, mesti di janggal di liang. Padahal liangnya yang gue anggap janggal, kadang statusnya mau mubah. Memang bu, sama nak cerita ini beberapa kali Rasulullah menunjukkan nak mubah boleh. Ya, nak mubah apa? Nabi itu misalnya, beliau itu tiap satu bulan itu poso 3 kali. Biasanya itu tanggal 13, 14, nomor 5. Ini kok ada sahabat yang nyanyi. Sahabat itu usul-usul nyanyi. Iya Nabi, poso tolong dino cukup. Mereka tiap sedino kan genta ini 10 dino. Berarti nak tolong dino poso. Kan al-hasanah itu diasri nopo? Amsalia. Kan manja abil hasanah itu salahu asru nopo? Amsalia. Berarti kalau satu itu menggantikan 10, poso 3 hari sama dengan 1 bulan. Mulanya ajaran sitan min sawal itu aslinya matematika. Kalau bolak-balik matur, kanjeng Nabi ki rasional. Man soma Ramadan summa atba'u sitan min Syawal faka'an nama somat dahron apa? Kula. Mergo poso 30 dino iku mbok ngenteni 300 dino. Padahal setahun 300 tidak dino. Mulane ki rasional. Kok nambahi pinten? 6 dino. Paham. Apa cuma ramani dalil iki mergo wedi nak. Lho, jinan ora poso. Tapi kula ngerti maksudnya Nabi. Jadi kula ora poso tapi ora maksudnya Nabi. Kan lumayan timbang ora poso ora maksudnya Nabi. Tapi ku rasional, mergo Nabi jelas-jelas ning Quran manja abil hasanati falahu asru napa? Amsalia. Berarti nak 30 dino kan menggantikan 300. Ditambahi 6 menggantikan 60. Berarti pas poso sak wulan 6 dino padha karo ngenteni 300 tidak. Lah Nabi nak poso mau 3 dino tok. Karena ya sudah menggantikan 1 bulan. Biasanya dia mau telulat, 11, 15. Waktu ini sahabat ada kebatinya ini. Nabi itu Nabi. Seratau dosa orang apa. Tak saya ini poso tak ulang. Jadi Nabi ini kalah khusus. Nabi ini kalah apa? Nah, begini bengok-bengok. Ya Rasulullah. Gara-gara jenengan nasihati poso. Buju pulau itu harino poso nak bunyi tahajud. Pulau itu rakyat bagian. Jadi pulau itu rakyat bagian. Di Bali Nabi. Hei pulang. Kuih aku itu orang paling wedi pangeran. Yang paling roh tentang pangeran. Iku aku ya asumu wa ofdir. Aku ya kadang poso, kadang ora. Kadang ya sholat sunat, kadang ya ora. Padahal aku orang paling roh pangeran. Kuih jauh nak gelem poso. Itu sakulan pengteluan. Dari sahabat wawah, mungkin khusus. Anak aku amin balik. Saya kuat lebih dari itu. Dari kanji Nabi. Ya wis nak ngono. Tiap sakulan 10 dino. Anak aku amin dalek. Wah Nabi dibantah terus. Akhirnya terakhir Nabi ngendikan sum yauman wa afkir yauman. Fa innahu siyamun apa? Dia poso sedino muka nopo sedino. Fa innahu siyamun apa? Kulau kuat poso terus. Terus Nabi juga. La abdul amin dalek. Gak ada yang lebih abdul ketimbang itu. Dan itu Nabi itu beberapa kali begitu. Makanya kasusnya sholat raweh, saya katakan kasus karena melahirkan firqoh. Itu Rasulullah itu yang begitu. Teng hadis-hadis Sahih, hadis Bukhari Muslim. Karena riwayat Bukhari Muslim itu tidak bermadzhab. Beliau hanya berdasar nama riwayat. Beda dengan Syafi'iyah, Hanafiyah itu sudah bermadzhab. Itu Rasulullah hari pertama itu keluar ke masjid. Di sanad-sanad. Karena Nabi itu sadar itu tidak sholat yang itu sanu jamaah. Dan beliau sholat itu munfarid. Beliau sholat itu apa? Munfarid. Hari pertama Nabi itu tokoh ya sentral, tokoh sentral. Tempatnya yang makmum. Ya kalau sahabat ke Mustafa kan yang rumah ya nganggur. Yang di rapati payu pidato kan dia tengok-tengok. Dan yang sholat. Yang itu terus makmum Nabi. Abu Hurairah sahabat yang nganggur-nganggur kan apa? Sesuai terkenal. Lu Nabi dibeli nak Ramadan dari Nisa itu nambah itu. Hari kedua tambah wakil. Hari ketiga tambah. Itu diriwayat-riwayat hari ke-6. Nabi tidak keluar. Nabi tidak keluar. Ya sudah. Ketika Nabi tidak keluar, sahabat ngenteni ini karena sudah putus asa, terus pulang. Ketika pulang, Nabi habis subuh menjelaskan, saya tahu bahwa kalian tadi malam keluar nunggu saya sholat jamaah. Terus kali Nabi, demi Tuhan saya tidak akan keluar lagi untuk memimpin sholat jamaah. Saya sebenarnya mencintai, yang namanya sholat itu mencintai sekali. Tapi saya tidak ingin sesuatu yang tidak perlu menjadi. Jadi Nabi kata kuncinya, saya tidak ingin sesuatu yang tidak perlu menjadi. Semenjak itu tidak ada sholat setelah Isya itu. Ya sudah, terus jumlahnya mau sahabat kontroversi. Yang menangi guri, ada yang menang 6, ada yang menang 8. Ada yang menang 4. Lihat si alir, ada yang menang 10. Cuma ada perkara, ada yang menang 10. Tebak-tebaknya itu 6, 8, 4. Nah, aku dari kancaku. Ngebak kok 4, si asian. Tapi aku terus loroh. Pun gue mau tanya cerita riwayat karena Imam Bukhari Muslim tidak punya kepentingan mas. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan beliau jadi khalifah. Ya makanya orang itu ijma secara tarikh kalau tarawih itu sunnatu Umar. Kalau qiyamul lail sunnatu Rasul karena Nabi tidak kenal bahasa apa? Tarawih. Nabi kenalnya bahasa qiyamul lail. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi Amirul Mukminin. Ya matematika menang, kan tak varian matematika. Jadi Umar pikirannya ini. Sholat sunat yang mu'akadah fikul yamin wale latin itu 10 rokaat. Sejan mu'akadah. Mu'akadah. Rotibah mu'akadah fikul yamin wale latin itu 10 rokaat. Itu nggak sih mu'akadah. Qobla subhi, perang rokaat. Qobla duri, luruh. Bintang. Kawan. Bada duri, kali. Berarti berapa? Itu nggak lemas. 6 ya? Qobla al-asri, kali. Berarti walur. Ojo itu enggak, kebelan maghrib mari orang pantas ya, orang-orang melah itu, orang pantas mau atas itu. Terus, kebelan lisa, 10. Itu sinjan sunat apa? Maka. Karena kalau badal isa, mulai dulu tradisinya itu dibekan paket apa? Gitu ya. Karena Ramadan itu spesial, waktu jidin batas mirin, ini kata yang menduga yang ngarang satu mu'in, jadi ini maribari yang mengikuti Ibnu Hajar. Ulama Syafi'i itu menduga, karena Ramadan itu waktu jibin watas mirin, waktu sing cancut tali mondo, frekuensinya harus spesial. Nak ngono, nak ra Ramadan 10, itu di Ramadan itu ibad. Di Ramadan apa? Di tikel no. Akhirnya Umar muni, lana damel sholat jamaah girang rokaan. Nah Umar mau jenisnya istirahat. Ya orang pulau ketinggalan. Umar sahabatin Nabi. Lho sak pinter-pinter ormas zaman akhir ra pinter sih dina Umar menang kanjeng Nabi kenal sing duwe Islam. Lha iki malah nek wong muni kanjeng Muhammad sing duwe Islam. Sak roro wong sing ra kenal Nabi ku ra paham sing kenal. Paham ya? Wong paham sing kenal sinten? Kenal di ormas saiki mbek sidina Umar. Wong Wahabi mlete ning ngono trawae pinter. Wong loro ka. Mboten wong loro namung pinter. Disoteng TV tak antun. Mana kalau bolak balik ngomong. NO balik lo neng bunut. Mergoroh neng terawah itu. Neng sholat subuh Arab Saudi rasa nopo. Bunut. Muhammadiyah balik lo neng terawah. Padahal sama udah rolek. Rolek kafe tak. Arab Saudi terawah rong. Tapi NO ya roh. Neng Arab Saudi rasa nopo. Jadi balik lo ya penting. Ya nak takut. Apa boleh balik? Ya boleh. Wabi orang Nabi Muhammad. Nah Nabi Muhammad pasti din. Wabi ya tempat cocok ya anu tora ya biasa waktu mengalami istihad bergampang. Akhirnya Umar mutus sampai itu 20. 20 itu ditentang oleh sahabat-sahabat. Apa dasar Anda? Umar nganggu hadis am. Hadis am itu hadis yang Nabi sering ngendikan dan mujma'alah. Nabi ngendikan as-shalat khairun maudhu'un. Pokoke jenenge salat mesti apik. Fa'akthir aw aqillah, cek jumlahe akeh cek jumlahe dikit. Pokoke nek jenenge salat mesti. Lah karena aturan salat dasar bengi itu trennya itu salatul laili masna-masna. Karena tren salat malam itu di luar fardu. Di luar fardu itu dua. Makanya Umar di tradisi fi kulli rak'atin dipotong dengan satu. Tapi sampean juga jangan anti yang 4 rakaat hanya satu salam. Kok ya goblok. Mergo kados salat Isya sing dua tahiyat, itu ulama Syafi'i lah garani tahiyat awal iku sunnah. Artinya prakteknya sing wajib namung tahiyat akhir. Paham ya? Iku gedeng teman-teman yo keliru ya tambah bento. Mergo salat Isya lah iku tahiyat awal sunnah. Artinya sunnah iku piye? Nanti tinggal rabat, pas nanti jatuh ke tinggal udah mau ngake. Aja tau kita di kiai, orang tahu tapi ya, ulah, wah, aku salah, wah. Ya tapi dia wae kan kondisi Imam Syafi'i sun. Buat ini cerita ilmiah, kira sadarannya aku yang ngomong aja, aku nggak alim, aku sama cerita apa. Kejadian yang ngomong aja, aku nggak alim, mau rebu. Nak wong alim kudu anu Muhammad Imam Syafi'i ra gak wong alim. Mung sedurunge NU sedurunge nopo. Ya wong alim coba dorong-dorong anu ta nopo. Mati bentum. Wong alim yo ngalim maca pasti waktu Bukhari Muslim langsung pol nek santen netral. Akhirnya Umar jawab nikmatin bid'ah tu hadi. Bid'ah terbaik ku modifikasi ku gawean ku iki. Karena beliau Amirul Mukminin menang ini sudah di salat resmi karena beliau pas bikin itu, pas statusnya jadi khalifah, menang deh. Terus yang kan ngimami pertama, Ubay bin Ka'ab. Ini ku sohabat ahli Qur'an, itu kan Ubay bin Ka'ab. So, Ubay bin Ka'ab yang pertama ya mau. Buatan, masuk kalau ngimami Amir ilmu, Mbak Umar gitu kok. Goblok, aku Amir ilmu ini, ngongkar rapuk turuti. Jadi, tapi lucunya, di sini Umar itu makmum. Jadi kan, Ubay kan karena sopan. Tapi si sopannya dek, ini malah nentang print. Anu kalau ini poso ini mau muslim. Kalau biasanya nak poso mau muslim, kalian santri-santri kulo. Kulo mulai nyai bapak wafat 2005. Kan di sini bareng imami, kalian santri pondok kulo bareng. Entah kapan saya ngimami, tapi kapan-kapan kulo gitu rencana ngimami. Tapi kulo nu nganti sini gitu bareng imami. Ya dan ulama yang kayak saya itu banyak. Ya itu tidak janjian. Ya tahu-tahu keputusannya begitu, tidak janjian. Ya orang tanu-tanu, soalnya kepingin yang ngono. Ya itu sirinya gitu ya. Ulama itu harus menjaga sebagian konstitusi agama. Saya itu resah sekali. Ada kelompok Islam di Indonesia juga banyak. Yang imam itu harus kelompoknya dia. Kalau nggak diimami kelompoknya dia, ada baca. Dia ada makmum sama sembarang, oh. Makanya imam masjid beberapa kali itu nemuin saya. Gus kula kok ngimami jenengan itu sebunyi. Ini. Sing fadilai jadi imam. Ya kayak yang hadis-hadis fadilai jadi imam. Ini. Tapi fadilahnya makmum yang ini. Lah anak fadilahnya ulama makmum. Ya fadilahnya tawaduk malah. Jadi orang itu kelirunya kan gini ya. Ketika ada hadis fadilahnya imam. Bahwa imam itu orang yang luar biasa. Karena imam masjid fadilahnya. Terus orang itu ingin jadi imam. Karena untuk fadilah gede. Yang kita lupa adalah Nabi muji tawaduk juga sedemikian kuat. Sehingga jangan-jangan seorang alim yang belum jadi makmum. Untuk fadilahnya apa? Tawaduk. Ini enggak dinilai. Dan itu akhirnya kayak sekarang yang kejadian itu. Banyak standar imam yang berlebihan. Wongnya maca Al-Qur'an kudu bener. Nazifat tauqi, pakaiannya kudu bersih. Malanan fakir-fakir berlebihan. Mahbuban indah kaumnya yang dicintai. Wong khusyuk ini bingguan rapati banyak penggemar. Wong khusyuk itu kurang penampilan. Padahal imam masjid rata-rata khusyuk sampai waktu. Waktu nunuk-nunuk, kadang dituduk dewe, jadani apa? Berlebihan, sing roh najis. Pokoknya sarannya berlebihan. Itu nanti repot ketika kita ngadepi ada firqah yang berlebihan gitu terus gak gelem makmum mbek sembarang. Banyak itu kejadian terutama di kota-kota. Karuan masjid ono jamaah, dia jamaah sendiri karena meyakini yang jamaah ala begitu tidak. Saya termasuk ulama yang sampai sekarang menunjukkan ke umat bahwa sholat itu sesuai dawuh Nabi, sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe kok kudu gelem makmum mbek sapa wae sing lafadzno napa? La ilaha. Sampe nur jentel. Wong aku sing ngalime gelem makmum kowe ora ngalim kok ora gelem. Alasane niku opo? Biasa saja. Saya itu, lah ini cerita yang ngaji muslim saya. Rasulullah itu berkali-kali ingin bahwa yang imam itu tidak beliau. Ini ketika beliau sakit. Ini di hadis Muslim. Beliau menyuruh muru Abu Bakar bin Salih Salih bin Nam. Abu Bakar kan imami. Ketika Abu Bakar sudah mulai imami, Rasulullah radhi jangan, terus beliau yuhada bina rojilin. Itu tengah-tengah itu dipapas Ibn Ali, Sayyid Fadl. Fadl itu juri dengan Ibn Ali. Dipapas, terus didudukkan gurinya Abu Bakar. Ya, terima kasih ketika Nabi Mun. Ketika Abu Bakar persona Rasulullah rawuh, beliau tak akhor, mundur. Ketika tak akhor, Rasulullah memberi isyarat, kumakanak. Kamu terus saja jadi imam. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Berarti pernah ada sholat tanpa apa? Imam. Pas Abu Bakar mundur. Karena Rasulullah sadar ini sholat tanpa supir. Ya, jamaah tanpa apa? Supir kan bahaya tuh. Tidak tanpa supir kan mengusahakan jamaah kok tanpa apa? Rasulullah maju. Paham ya? Disebut kita beristikhlal. Tidak ada pergantian apa? Imam di tengah-tengah apa? Lain ini pokoknya berjibakan. Nak jumlah sholat imam luwe akeh, luwe sidik, makmum luwe akeh kon piye. Mergo gara-gara itu. Akhirnya setelah selesai sholat, Rasulullah takok. Ya Abu Bakr, kenapa kamu tidak terus jadi imam saja? Ya saya tidak pantas. Masa saya Ibnu Abi Quhafah, terima anak Ibnu Quhafah, imami jenten. Tapi Rasulullah itu berkali-kali ingin Abu Bakar itu jadi imam. Mulanya suatu saat ini kalau cerita alasan kenapa saya kadang tidak mau jadi makmum sampai sekarang jadi makmum. Kadang-kadang imam tapi kadang-kadang banget. Itu suatu saat Nabi di perjalanan dan sama Rasul Dalile bahwa keinginan yang kayak saya itu ya kuat sekali berdasar hati. Sahabat itu macam lucu tuh, sahabat itu kacau tuh, nih kadang kacau, sahabat itu rukin-rukin berdian gitu. Sahabat itu kan untuk jauh ke Nabi, sholat paling abdul awal waktu, paham ya Pak? Sholat paling abdul apa awal? Walhasil pas sampai siap-siap sholat, Rasulullah itu kepengen teng kamar mandi. Karena saat ini kepengen kau saja. Karena Arab itu zaman itu gak ada WC, gak ada toilet, kan lama. Karena saat ini boleh kebon, tengah ke WC, teng bustan, bustan kebon, tengah ke WC. Walhasil Nabi ku suwi. Waktu sudah menunjukkan pentingnya awal apa? Sahabat itu. Ah, tinggal ya Rasulullah. Awal waktu ya, ada dari sini. Saya ingin lihat. Saya ingin lihat. Tapi tinggal dengan Rasulullah. Mulanya kalau tambah yakin, nak Rasulullah yang nabi dengan. Nabi dengan. Mulanya yakin, enul yakin. Mungkin tak main tak cerita. Senimam ini Abdurrahman bin Auf. Sintem Abdurrahman? Iya. Bareng sholat lagi roro ka'at ya, Pak. Itu Rasulullah rawun. Sahabat yang guri-guri, golongannya Rasul Mustafa kan ratri mau anak Rasulullah di imami itu. Oh, di imami Abu Bakar itu ratri mau pernah di imami itu. Terus dikeploi. Apa? Terus, dia nggak ngerti. Terus, kan. Barang terus yang di sholat selesai. Lalu itu apa reaksi Rasulullah? Lalu kulau itu, saya sama berjalan kulau. Kulau itu isi nau kata. Sama isi nau yang ngerti paham. Sama itu sempat terun-terun. Kulau itu isi nau. Jadi, saya ngerang lo kulau. Kadang juga kelar itu kita raiso mojo. Kadang marah dia kelar itu raiso mojo. Malah susahnya lurus. Mereka raiso mojo, ya kelar. Nah, kelar itu kan kok nama ngalim, kan nama sing diri urun nol. Keliru meneh, nah ya raglim ngasih. Malah tau lu, udah salah. Marah diri raglim nol. Nah itu yang di luar dugaan sahabat. Sahabat kan mesti, waduh Rasulullah akhirnya rawuh, mau ditinggalkan. Itu Rasulullah pidato pertama apa? Sungguh kalian tuh orang-orang baik. Anut ajaranku sholat awal. Ulan aku yakin, Rasulullah yang nabi senang. Lu terus kiai saya ini tersinggung. Kiai saya ini yang gede, santri dia mati, teko karek. Kurang ajar santriku gak paham. Apa yang senang Rasulullah? Jadi tenang apa? Terus kalau yang sunnahnya bapak saya gitu, bapak itu ya sering jadi makmum. Mulai rian bapak patuh. Dulu bapak itu menangis loh, bapak mau ngimami masjid selalu menangis, ngimami pondok ya menangis. Sepuh-sepuh itu tidak pernah ngimami, dia kan tenang. Nah jamaah dulu jam rolas 5 menit. Nah aku terlambat 5 menit, tinggal. Itu beberapa kali bapak jarak 3-5 menit, ditinggal terus sampai santri itu biasa makmum. Biasa jadi imam. Itu bapak rian jauh tenggulah santri itu calon imam, ben latihan jadi imam. Nak ngimami kia ini wa iso, mana ngimami wa ngawama, maha ba iso. Ternyata Rasulullah punya satu sisi. Saya ini pasti meninggal, kata Rasulullah. Kalau orang terbiasa sholatnya menggantung saya, nanti bahaya bagi kelangsungan Islam. Mereka juga harus dilatih sholat sendiri. Jadi imam sendiri. Tapi Rasulullah itu gentleman-nya beliau mesti. bagus. Terima kasih ada yang mana? Lalu terti nak Rasul Rao. Yo Rao, orang mundur ke Abu Bakar. Ben tahu ni mami Abdulin Korsi. Ben aku tahu ni mami orang terbaik di alam raya. Melane termasuk Fadilah Abdurrahman Rao ni tare-tare. Dia satu-satunya sahabat yang tahu ni mami Rasul. Melane dia ni. Bariku termasuk sahabat papa nafas. Mereka tahu ni mami manusia terbaik di alam raya. Jadi mungkin segini kak Irwan kali-kali. Kalau sedikit cerita suku, malah sampai kena doman ini wonten pujian walam yusol lilmus tofa solfa akat ilab naau bin walawil padlu apa. Tak urip-urip nabi atau kasil jadi makmur kecuali yang guru ini Abdurrahman bin. Mereka Abu Bakar gak sido. Gua balik nabi itu gak sido terus. Abdurrahman well, dia kasil nganti salah. Lucunya Rasulullah tak tertinggal dulu itu takut kenan. Jadi orang-orang kan Rasul jebule nabi ini gede ini sebelok gitu. Yang kau kan lama karena dulu Arab ya begitu kan. Jebule baru dua rakaat nabi rawuh. Ya sudah ditinggal nama. Itu juga sesuai perintah nabi. Kondoko awal nopo. Jadi sampean benar. Jadi ilmu itu sebanyak ini. Kenapa kita tahu-tahu mensederhanakan masalah? Imam kudu Pak Kiai, imam enggak. Imam itu siapa saja sah. Selalu falsamangko lala ilaha illallah. Kalau ikhlas di imam itu kan, meskipun abdul kulo misalnya. Ini enggak apa. Karena untuk jadi imam, ke pelangkong, pak, mau dapat desa, ya. Tapi ada ngamur, ada surat. Kalau ada cerita, kalau ada cerita tentang Bojonegoro. Mas HP ulama itu kadang ngerti. Uang nak bar mau coba desa, kesunatannya mau coba Quran, senajan itu saat. Ini pun masalah nanti kalau setuju Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud menganggap kata Yasin wal Quranil Hakim itu bisa ayat itu. Jadi wal Quranil Hakim itu bisa apa? Mazhab Imam Asim dan dianut seluruh dunia Yasin pun tak ayat. Benar apa? Akhirnya santri sing berdik-berdik nak terawih. Walau golin Yasin, Allah Akbar, itu bisa ayat. Benar apa? Jadi itu efek dari mazhab Yasin dianggap apa? Dan itu untuk kesunatan. Mereka apa? Baik. Ini repot. Mazhab. Makanya Quran-Quran ini Yasin kan pun ayat 1. Jadi ini waktu kesunatan mau surat, kena jantung tak? Ayat itu semua lebih. Dari laman terawih oleh walaf dolin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Ya, kalau santri yang kurang ngajar, itu dia bilang. Yang main kolu, gini apa? Mungkin kalau terang, agar langgar di tako ini, yang terawih itu, yang terbaik, wah kesuan. Mbak-mbak ada cerita kalau itu, seluruh ini pun sepuh, terawih berapa lagi, dan seperti mbak. Jadi ini tiang-tiang suwi, kok sekarang pulau ini marak no pengiran pun sepuh, memang mati, malah tiang-tiang walaupun buruan makmum. Keluar. Gampang, bang. Dan seperti kita yang bus warga umum tua, ampun gelobak. Jalan ini mebus warga buat terawih coba, termasuk di bareng hati. Wah, dia tuh cocok. Pertama gue jadi tau tak som nom saya itu sejak terawih tutup ragelum, cuma ini naik ranteng. Lagi lebat terawih jenengan gue suara payu malah mati gel, gel. Itu terasa warga sih gak payu nih dunia malah loro dengan. Seneng deh nanti nasihati seneng. Wah, gue kesel jalan dengan. Jalan itu warga buat terawih toh, tapi orang apa? Ragelum. Saya itu lego orang tau ngerasani terawih nom nom. Mesti ramai di warga. Mesti ramai gue buat ni kalau terang, jadi hadis ini hadis sahih. Jadi zaman rasa khawatir, nak nate dosa dengan tuhan. Gak ada fonis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam siapa yang melakukan dosa kemudian fonisnya menjadi kafir. Makanya kalau subuh nanti ngawas dulu. Ampun geman. Kalau nak dosa wajib tuhan. Maksiat itu jorok, maksiat itu jelek juga harus tuhan. Ya gitu saja. Kamu jangan terus berlebihan menganggap kafir. Mereka hanya anggap kafir terusan elek. Halal darah. Sampai tak judul, tragedi di Irak, di Afghanistan itu tragedi ekstrim. Karena setiap orang mudah mengkafir. Sunni ngafir Rosi, Asiah ngafir Nonopo. Jadi tragedi takfir itu ekstrim. Kita tidak menganalisis secara politiknya ya, dibikin kelompok tertentu. Nah ini yang masalah tradisi apa tak? Tradisi takfir itu dulu makan korban si Bina Ali Mu'awiyah. Di Irak, di Afghanistan makan perang bersaud. Takfir. Makanya ahli sunnah wal jamaah Ya memang ahli sunnah juga punya resiko juga masalah aurat. Memang resikonya ahli sunnah mana? Kalau mulai Islam Indonesia lewat India, ulama India orang fanatik aurat. Jadi pernikahan di bawah masjid bariku yo tarian bareng. Enggak sih cicil babi tapi udulnya rat cicil. Dan mulai dia ulama India yang menengah yang akhirnya niru ulama Indonesia. Pas akatan yang udang dia ibariku no konser dang. Aku lah pulak balik di udang. Ya seperti nana konser dang. Gus pun tanya, nekaya terjenengan tapi mungkin tetap konten konser dan itu. Saya udang dia jujur. Utkam di LR itu omongin ngono. Tiang-tiang nyuwun jauh dutan. Ya tapi kayak jemunin aku izinin. Oh coba kau boleh. Wah dah gila tu. Dia pun tak ngerti sih nak ni haram. Lucu. Dan yang kedua dia itu akad. Iku nak rakyat air ramaram. Orang mungkin di bawah akad mau ikut sindian utawi dalam ya orang. Tapi kalau ngilangnya ada dalam berarti dia jurakul. Kurang gaul. Cara nanti air agak nabo. Gak gaul. Mulai dulu lama ahli sunnah begitu tu dia. Wali songo bek masjidnya nontonnya dia. Entah saya juga tak tahu sirinya. Ahli sunnah mulai dulu melihat gitu-gitu memang diam. Meskipun ngaku itu ataful ijim. Memang mulai dulu tradisinya begitu. Ya saya tidak tahu nanti tanggung jawabnya aneh Allah kayak apa ya kita tidak tahu. Apa yang benar SPI apa ahli sunnah ya sama SPI juga ahli sunnah. Karena Habib Rizik itu ya zuriyah Rasul. Tapi kan kita ada, saya itu sering ditanya. Menurut benar Habib Rizik itu gimana? Habib Rizik itu zuriyah Rasul. Nah Yumungka itu pasti baik. Tapi saya juga bilang Pak Quresiap ya orang alim juga zuriyah Rasul dan cara pandang Pak Quresiap ya kayak begitu. Kan enggak mungkin Pak Sinten Quresiap Pak Habib Rizik tak berani nomor dapur kan enggak mungkin. Panas apa langit lebih bumi. Enggak kita kan makanya saya itu ingin ya yang ngaji saya. Kalau Anda itu itibak sama kabar, ya bandingannya kabar. Saya ini orang alim tapi masih belajar. Saya baca ideologi FPI, saya juga baca bukunya Pak Sinten. Saya bahkan baca karangannya Mbak Soleh Darat, karangannya Kalijogo. Meskipun saya juga baca karangannya Sunan Giri, Sunan Ampel. Jadi saya itu baca mulai ulama yang ekstrim ini sampai ulama yang benar. Karena saya orang alim. Orang alim itu harus punya bekal banyak. Kita jangan satu arah. Kalau sampean mengidolakan Habib yang keras karena itu Habib, Mbak Quresiap apa tidak? Habib. Beliau juga profesor doktor orang ahli tafsir. Jadi dia tenang saja. Wawancara yang Metro TV. Wawancara ini tuh loh, bintang blotur. Wawancara ini lho. Ini. Guru Pak Quresiap mau ngalim soalnya. Di wawancara ini kayak tenang. Padahal bahasa aku merem-merem. Lenggel lho, ini nyata gitu. Cuma wawancari Pak Siap gitu. Ini kan bintang nomor ya. Lho, udah biasa roh. Lho, nak keluar rohnya bergawa ngalim peneliti. Nah, sampai nek mati kan beda. Lho, pada-pada roh tapi di sini beda. Yo beda tuh. Wong ngalim nak ngamati itu neliti. Nak wong awam nek. Tulisannya tetap beda. Apa tuh nih? Kalau orang tetap beda, so ayo percaya. Ayo, awas neng akhirat, cocokan. Tes sebenar. Gue wong alim mulai, gue roti tap, gue selalu mutola. Tapi ini dele. Bodoh-bodoh baru belok film. Pak Siap tuh biasa. Ya memang dia gitu. Memang ya beliau punya sanad juga. Punya sanad juga cara ngadepi masyarakat begitu. Apalagi sana tuh didukung fakta. Ya yang sabar berdakwah tanpa menfoni, toh nyatanya lebih bisa dandani ketimbang yang main. Makanya kita punya khasera dulu ada Gusme. Ya banyak. Makanya ini guyonan saya dulu zaman Cisaran itu begitu. Lonte itu wong ahli maksiat. Maling yo ahli maksiat. Dalam tradisi ahli sunnah, kitab-kitab ojo kancanan wong nakal, mari katut. Nah, itu juga benar. Sini kancanan wong nakal itu rawan katut. Nah, tapi kita juga punya satu mindset, satu metode. Barang mungkar dadek no apik. Awal itu dadek no apik, kudu gelem kenal, gelem ngandani. Nak kenal era gelem, dia carane. Jadi kita punya dua aturan. Sing sitok tondandani berarti kudu gelem kan kenal. Sing sitok kudu ngeduwi ben ora terkontami. Ya saiki yo ngoce awak-awak dhewe to gen ngilun. Gusti kula jenis gandane apa jenis katut lah. Ketara ta. Ngilu. Bareng misale lonte nelek, wah anak iki saged disi ngandani. Anak ayu. Wah, sedek sakit. Podho masalah duwe nggih ngoten. aku iso ngeduwi pejabat. Sebenarnya contohnya RT, BRW, panjang dalam KPA cilik. Ngeduwi bupati, mikir dia nih. Kulau dia sering dikoncon. Kulau lho, sampai pejabat gue tenang hati. Kulau yang petinggi mereka rata udulan. RT, RT. Cangkemmu contoh kok petinggi. Lah anak bupati teko buat tolak lagi tak lem. Jaring hati. Contoh ngeduwi pejabat di contohnya RT, BRW. Wah, curang. Artinya ya paham kan ya, jadi sudah begitu mulai dulu. Makanya kita selalu punya dua jenis kiai tadi. Mulai kiai yang anti begitu sampai kiai yang mau ngandani begitu. Ya sudah begitu, mulai dulu orang-orang soleh ya. Sampai juga kita kitab-kitab sufi. Ya biasa, jenisnya ulama, top, kancanan pendeta. Nanti tawadu pasut. Jadi ada Abu Yazid itu nanti tenggene padang pasir ketemu pendeta. Pendeta resmi, soleh. Ya Abu Yazid. Sama ini terkenal wali. Apa Anda bisa membuktikan bahwa Anda lebih baik ketimbang saya? Ya, Bu Yazid. Ya. Kamu minta apa, Bu Yazid? Saya minta makanan yang enak. Itu pendeta ini dulu langsung ngonton wapel, dan macam-macam. Karena saya juga orang dekat Allah. Barang Bu Yazid, wajah ini. Gak gelap, ya? Enggak, saya enggak minta apa-apa. Loh, berarti saya kalah. Aku dulu lagi dibadani ke orang. Ya, malah menang aku, ya. Kenapa? Saya memilih yang dipilih dia. Maksudnya yang dipilih Allah. Jadi aku orang dialog, orang apa. Itu malah pendeta ini masuk Islam. Sungguh Abu Yazid, kamu tidak pernah memperdaya Tuhan. Gak. Akhtar malah akhtar. Saya memilih untuk tidak memilih. Karena Tuhan biar apa alu mayuri. Biar Tuhan tetap sebagai apa? Tuhan. Itu malah pendeta ini banyak pendeta benar. Malah masuk Islam. Hebat kamu Abu Yazid, mendudukkan Tuhan sebagai Tuhan. Jadi kamu tidak pernah ngatur-ngatur apa? Tuhan. Soalnya sampai ada meriang, waduh, kalah mati. Abu Yazid tenang saja. Itu lama dulu itu biasa. Kancanan pendeta, kancanan dong macam-macam. Dan ini ngaji ya, tetap pulau suwun. Lewat ini hadis so kayak tiga wuna Rasulullah. Okay? Lewat sana timur tasir ila Rasul. Pokoknya jamaah mereka itu nanti susah, nanti salah. Teman itu yakin, anu yakin. Bahwa ini yang benar. Karena ini tiga wuna Rasulullah mewakili Allah Subhanahu. Apalagi redaksinya Allah Wahu Ta'ala. Berarti si disebut hadis kut. Jadi gak ada. Madhab kasus khawarit. Singgaran uang tahu dosa gede berarti wis kafir. Ini ngamali api orang ditompa itu gak ada. Orang-orang. Iku akal-akalnya wong kuali. Yang mewakili Islam ingatkan ini, Allah seneng banget. Nah, ada kawulannya, apa itu? Tuh. Ngalah-ngalah senengnya wong, yang kewane tak bekal hilang, terus ketemu men. Malam ini, aku cek sekat. Yeah.